Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-13 tentang jenis-jenis khabar. Poin ke-3, al-khabaru salah satu anwa'in. Khabar itu ada tiga macam. Al-hamzah. Ismun zahirun. Mu'rabun atau mabniyun. Bisa isim zahir baik yang mu'rab atau yang mabni. Wal-khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Khabar yang dia adalah isim zahir mu'rab, biasanya dia nakirah, ya, dalam keadaan nakirah. Wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani. Sedangkan isim zahir yang mu'rab itu ada dua macam. Ismun jamidun wa ismun mushtaqun. Isim jamid atau isim mushtaq. Selanjutnya al ismu jamidu, isim yang jamid. Apa itu? Huwa ma la yukhadu min lafzihi fi'li ma bima'nahu. Yaitu yang tidak diambil dari lafaz fi'ilnya dengan maknanya. Jadi isim jamid itu yang bukan turunan dari tasrif atau fi'il. Tasrif fi'il. Contoh, mislu asadun, singa, nahrun, sungai, ya, gusnun, gusnun, dahan, tufahun, itu buah apel. Ya. Walismul mushtaqu, dan isim mushtaq, huwa ma akhada minal fi'li wa dalla ala sifatin. Sedangkan isim mushtaq itu adalah yang diambil dari fi'il dan menunjukkan makna sifat. Contoh, mislu hadirun, nah ini isim fa'il. Mubsirun, ya, melihat, hadirun, hadir, mahirun, ahli, syuja'un, ya, pemberani, hulun, manis, ahmaru, merah. Jadi hadirun itu kan isim fa'il, ismu fa'il, ismun fa'ilun. Wahuwa mushtaq, dia isim mushtaq dari kata hadara. Yadullu ala wasfin wahuwa al-hudur. Dan hadir itu mengandung makna sifat, yaitu al-hudur, hadir. Dan yang contoh-contoh yang lainnya juga demikian, mengandung makna sifat. Wal khabaru alladhi yaqau isman zahiran yakunu adatun isman mustaqqun kama fil amsilati sabiqah. Dan khabar yang berupa isim zahir biasanya dia isim mushtaq, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, ya, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Tapi khobar yang dari isim ma'rifah juga tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi ada khobar yang dari isim zohir itu biasanya isim mushtaq dan nakirah. Ya, karena tadi dijelaskan, ya, isim zohir yang mu'rab dalam bentuk nakirah. Ya. Nanti ada isim zahir yang mu'rab itu dua jenis. Ya, ada isim jamid, ada isim mushtaq. Wa qad yaqa'u al-khabaru ismun jins, ya, ismu jinsin. Tapi terkadang khabar juga berupa isim jenis. Wa huwa qalil, dan ini cukup jarang. Misalnya contohnya anta asadun. Engkau singa, maksudnya engkau pemberani. Ini bi min babil majas ai syuja, maknanya pemberani. Dan yang dinamakan isim jenis, ya huwa alladhi yakhtassu biwahidin duna akhar. Jadi definisi isim jenis itu yang tidak dikhususkan, ya, pada satu orang dengan selainnya min afradi jinsihi, dari jenisnya. Misal isim jenis itu rajul, ya, imro'ah, dar, kitab, ya, kitabun, hisanun. Nah, itu contoh-contoh isim jenis. Jadi lebih umum dari jenis-jenisnya. Rajul. Rajulun itu isim jenis. Karena mencakup dari rajul itu banyak ya, jenisnya. Seperti itu. Amal ismul mabniyu alladhi yaqau khabaran fayakunu dhamiran au ismu isyaratin au isman mausulan. Adapun ya, jika khabarnya itu isim mabni, yang menjadi khabar, maka bisa berupa dhamir, isim isyarat, atau isim mausul. Ini satu contohnya dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul muflihun. Hum lisana dhamirun mabniun fi mahali raf'in khabarul mubtada. Dhamir mabni pada posisi rafa sebagai khabar mubtada. Tapi bisa juga diirob dengan cara lain. Hum di sini adalah sebagai mubtada yang kedua. Ya, jadi ulaika mubtada, humnya mubtada kedua. Atau nanti ada namanya dhamir fasl. Ya, karena ada di tengah. Tapi nggak apa-apa. Hum, humul muflihun, humnya di sini khabar bagi mubtada yaitu ulaika. Kemudian di surat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka alladhina ismun mausulun khabarul mubtada. Isim mausul sebagai khabar mubtada. Kata di ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka itu contoh khabar yang dia isim mabni. Kemudian poin selanjutnya al-ba'u syibhu jumlatin jarun wa majrurun aw dzarfun. Khabar bisa berupa syibhu jumlah yaitu jar dan majrurnya atau dzaraf. Misal contohnya al-amilu fil masna'i. Para pekerja itu di pabrik. Fil masna' jarun wa majrurun khabarul mubtada. Ya. Jadi kalau di i'rab al-amilu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Fi ya, harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Kemudian al-masna' ismun majrurun bi fi ya, karena majrur dengan huruf fi. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian di'rab lagi wa syibhul jumlati minal jari wal majruri fi mahali raf'in khabarul mubtada. Itu i'rab lengkapnya. Kemudian al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu di depan rumah. Amamal manzili syibhu jumlatin minal zorfi wa mudafun ilaihi khabarul mubtada. Jadi amamal manzili di syibhu jumlah dari kalangan zorof. Ya, jadi zorof yang amama mudaf ilaihnya manzil itu sebagai khabar mubtada. Kalau di i'rab lengkap al-hadiqatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Amama zarfun mansubun ya bi fi'lin mahdhufin takdiruhu yastakirru. Ya, jadi kalau zaraf itu kan ada fi'il yang ditakdirkan itu berada yastakirru. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-manzili mudafun ilaihi majrurun bil-idhafah. Wa alamatu jarihil kasratu zahiratu ala akhirihi. Wa syibhu jumlati minal zurfi wal mudafu fi mahali raf'in khabarul mubtada'i. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.